Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni minas syaitonir rajim. Dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepadamu Rasulullah. Ya Allah, aku meminta padamu karuniamu. Ya Allah, lindungi aku dari syaitan yang terkutuk.